Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Mahasya Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 atau bertepatan pada tanggal 29 Muharram 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang senantiasa kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Setelah tadi kita menyaksikan sama-sama program Tele Tilawah dilanjutkan dengan Tilawah Quran, berikutnya kita masuk kepada sesi dialog yang lebih dalam tentang berbagai persoalan yang kita hadapi di tengah masyarakat kita. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang cahaya akhlak, karena ini merupakan fenomena yang tidak akan habis-habisnya di tengah kehidupan masyarakat kita. Di sisi lain kita juga mengetahui bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Terlebih bagi kita sebagai seorang yang beragama, tentu ini menjadi suatu persoalan seperti apa akhlak yang dimunculkan itu, yang notabene itu akhlakul karimah. Untuk itu telah hadir bersama saya seorang narasumber yang insya Allah sangat capable untuk membahas persoalan ini, yaitu Bapak Dr. Letnan Kolonel TNI Haji Muhammad Kemal Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Senang sekali bisa ketemu lagi, sama-sama kita di studio maupun segenap para pemirsa tentunya dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin ya. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Huda dari Pademangan Barat, Jakarta Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Nah, sehat semua ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kayaknya kompakan ya, agak kebiru-biruan pagi ini. Apakah menara sumber kita biru gitu ya? Angkatan udara. Angkatan udara. Dan pemirsa, di sesi berikutnya nanti Anda juga bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari, yaitu tentang cahaya akhlak. Baik Pak Ustaz, berbicara tentang akhlak merujuk kepada aplikasi yang terjadi di tengah masyarakat kita, kita rasanya miris melihatnya gitu ya. Begitu banyak orang yang tidak amanah, begitu banyak orang yang tidak jujur gitu ya. Ini kenapa bisa jadi, siapa yang salah? Itu pertanyaan yang paling dasar. Mungkin bisa jelaskan sedikit dulu Pak Ustaz, silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat yang basah untuk memuji Allah, insyaallah Allah akan muliakan dan Allah akan bangga terhadapnya. Diawali tentunya kita memuji Allah karena Dia yang berhak untuk kita puji. Selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya, kemampuan, kekuatan kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita di studio maupun segenap para pemirsa dimanapun berada, pagi ini sudah bisa terbangun, tadi sudah sholat subuh ya, mungkin baca Quran atau mungkin ikuti tadi tala tilawah. Betul. Dan sekarang berada di depan TV juga nonton kita sekalian. Mudah-mudahan kalimat yang keluar ini dari al-fakir, dari orang yang lemah ya, yang diberikan oleh Allah tetesan-tetesan terkait dengan pembuka, mungkin pemotivasi diri, membuka hati, mudah-mudahan benar-benar adanya dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan kalimat yang keluar ini terlindung oleh Allah dari godaan setan tentunya. Tadi ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya, hampir setiap orang tentunya. Kenapa sih kita beragama, kita beribadah, intinya seperti itu. Kita bernegara bahkan gitu, semua ada norma, ada aturan ya. Kan idealnya itu semua berjalan dengan baik. Karena barangkali dari berbagai sisi itu aturan ada pada diri kita semuanya. Tapi kenapa ada yang tidak jujur, tidak amanah gitu kan? Dan ujung-ujungnya adalah apa? Ya, menimbulkan kecemburuan yang akhirnya bentrok antara satu dengan yang lainnya, yang akhirnya muncul saling penghinaan antara satu dengan yang lainnya. Tentu tidak rukun sebutannya ya. Baik umat dalam seagama maupun dengan luar, dengan pemerintah bahkan seperti itu. Nah, mungkin sedikit kita berbicara kepada seseorang yang begitu indah akhlaknya. Dia cahaya ya, untuk segenap alam ini. Cahaya apanya? Akhlaknya. Kalau bicara kepada fisiknya kecil. Maksud kecil berbeda dengan makhluk Allah yang Allah ciptakan dari jenis makhluk yang lain tentunya. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak terlampau panjang kita berbicara kepada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat tentunya. Sungguh ya, di dalam diri pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa? Ya itu karena akhlaknya begitu mulia. Ada empat sifat utama yang wajib ada pada diri seorang nabi, wabil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siddiq. Itu ditempatkan paling utama itu siddiq itu. Ya. Dia itu siddiq itu bermakna benar. Siddiq itu benar-benar berpikirnya, benar ucapannya, benar hatinya, dan benar perbuatannya. Jadi semua sinkron. Semua sinkron. Ketika berbicara benar itu bukan benar hanya sekedar diskusi. Ya. Benar itu bukan benar ketika dia berpakaian, tapi benar itu adalah kebenaran semua di segenap lini atau aspek kehidupannya. Ketika dia jadi pemimpin benar, ketika dia jadi rakyat, rakyat yang benar gitu ya. Ketika dia jadi anak, anak yang benar. Ketika jadi suami, suami yang benar. Semua pokoknya aspek kehidupannya. Nah, di samping siddiq ada amanah. Jadi biasanya kalau orang yang sudah benar, ketika diberikan sesuatu, pasti dia akan jaga amanah. Baik dia seorang anak disuruh orang tuanya, atau mungkin di dalam sebuah perusahaan anak buah diberikan amanah oleh atasannya, termasuk bangsa dan negara ini ketika memberikan amanah kepada seseorang terkait dengan bagaimana laju dan perkembangan bangsa menuju kepada cita-citanya, itu pun dia akan jaga sebagai amanah. Kenapa? Karena dia sudah punya kepribadian jujur atau benar tadi. Gitu. Nah kalau sudah dia siddiq, amanah, pasti orang yang udah beginian fatonah. Fatonah itu cerdas. Dia berbicara, uang 1 miliar itu tidak ada artinya untuk kehidupan yang hanya 10, 20, 30 tahun atau taruh 50 tahun. Tapi ada sesuatu yang lebih istimewa ketika nanti dia masuk ke dalam sebuah alam, alam akhirat namanya. Enggak usah jauh akhirat nanti, kaitan dengan adanya surga dan neraka, masuk alam barzah saja dia sudah menghitung dengan kecerdasan pikirnya. Belum pernah ada orang dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan saat ini dan detik ini yang sudah meninggal balik lagi ke muka bumi, gitu kan, nggak ada. Jadi cerdas dia berpikir itu sampai ke sana gitu. Rumah boleh dicat, dirapihkan, ditata, tapi rumah hati ini yang perlu ditata, dibersihkan. Rumah pikir ini, mindsetnya harus benar-benar diatur, ditata sedemikian rupa. Karena lisan ini tidak bisa berkata kalau tanpa ini ditata dengan baik. Ini tidak bisa keluar kalau tanpa hati ini tertata dengan baik. Dan hati pikir tidak mungkin bisa keluar dengan lisan yang indah tanpa kita melakukannya tentunya. Kenapa? Kalau hanya dihafal pasti lupanya. Tapi kalau dilakukan otomatis refleks kita akan berbicara gitu. Nah ini yang cerdas ketiga. Yang ketiga, yang keempatnya apa? Yang keempatnya tablik. Jadi kalau apa yang diperbuat, apa yang dilakukannya itu menjadikan buah dalam kehidupannya, manis rasanya, maka dia akan berikan kepada siapapun juga. Maka tutur katanya, tutur kata kebaikan semuanya. Gak akan dia bergibah, percuma rugi rasanya. Ngomong yang sifatnya mubah, yang tiada artinya, semua yang dia akan utarakan pasti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia akan berbicara zikrullah. Tidak ada teman untuk berbicara. Loh, teman setia yang terdekat adalah Allah Maha Pencipta. Jadi sendirinya itu bukan nganggur orangnya demikian. Lisan akan berzikir, zikirnya jahar. Jahar di sini jangan dimaknai keras sekali, tidak. Jahar itu terdengar oleh telinganya. Hati berzikir sir. Artinya zikir sir itu dia punya akhlak, perilaku yang indah nih hati ini. Tidak pernah dia buruk sangka pada orang lain, apalagi dia memiliki hiri, dengki, atau ingin dipuji, tidak. Nah ini makna zikir nih hati ini. Dan muncul kepada zikir-fikir, tafakur dia. Apa yang dia lihat di rumah, dia punya meja makan, alhamdulillah ya Allah, sebagian daripada saudara-saudara kita mungkin duduk melantai. Dia melihat rumah mungkin tipenya tipe 27, alhamdulillah. Sebagian orang ngontrak, dia sudah punya. Yang ngontrak, alhamdulillah, masih bisa ngontrak. Semua ada zikir-fikir. Itu sebuah akhlak yang indah tentunya. Dari apa? Dari bahasa tablik. Kita tablik taunya menyampaikan hanya dakwah begitu saja. Tidak, dakwah terhadap diri sendiri. Ketika bercermin, hey Kemal, ya, saya sedang bercermin, tidakkah engkau lihat wajahmu? Semua mengenal engkau itu wajahmu seperti ini, gitu. Ya, mungkin namanya Udin, maaf, ini nama samaran saja, gitu. Ketika bercermin, hey Udin, semua memanggilmu Udin karena wajahmu seperti ini adanya. Allah sudah memberikan cap wajah seperti itu, maka syukuri. Alhamdulillah. Hey Mal, engkau punya mata. Sebagian orang tidak bermata. Jadi ketika dia jadi menyampaikan dakwah terhadap diri sendiri, untuk apakah mata? Coba lihatlah, pandanglah semua yang hak untuk kita pandang. Jangan kau pandang sesuatu yang haram dan tidak dibenarkan untuk dipandangnya. Iya. Rizki, maaf ini sedikit. Ini halal, ini haram. Jangan dipandang yang haram. Nanti terjerumus, tergoda kita di sana. Yang halal saja dipandang. Kenapa? Harus menjadikan keyakinan buat kita sekalian. Setiap manusia yang dilahirkan dan dicipta di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas rezekinya berapa banyak. Kita nih, betul. Sudah jelas rezekinya. Para pemirsa dimanapun berada, jelas rezekinya. Tidak akan ketukar. Tidak akan ketukar. Bagaimanapun juga, dikejar bagaimana juga, enggak bisa. Kalau sudah Allah katakan, itu bukan milikmu, yang ini rezekimu, ya. Tapi bahasa ini harus diingat, jangan menjadi kambing hitam. Ah sudah saya mau nggak usah usaha, biarin nanti Allah juga ngasih. Oh tidak, harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu bagian daripada ibadah. Ya. Mungkin itulah ya. Baik. Ada empat hal tadi ya, siddiq, amanah, ya, fatonah dan tabligh. Nah kalau kita mengacu kepada yang lebih jauh, begini Ustaz, itu kan nabi gitu ya. Kita ini manusia, apa mungkin bisa seperti nabi gitu. Nah, bahasa-bahasa persepsi seperti orang keluar tengah masalah. Betul, bagaimana nih menyikapi persoalan ini? Sederhana saja. Itu kan nabi, kita manusia. Nabi manusia bukan? Manusia juga. Udah jawabnya sama manusia atau gitu aja. Enggak, karena kita kadang-kadang ketika kita memberikan jawaban yang cukup panjang, tetap filsafat akan keluar. Kita keluar filsafat, dia filsafat enggak akan tuntas. Makanya kita bahasakan, dia kan nabi, kita kan manusia. Saya tanya, nabi manusia bukan? Kan bukan jin, bukan malaikat, nabi. Betul. Sama manusia, artinya semua koridor Allah dalam kemanusiaan diberikan pada dia dan diberikan kepada kita. Nabi punya mulut enggak? Punya. Punya hati enggak? Punya. Punya pikir enggak? Punya. Fisiknya jelas ada di tengah-tengah kita sekalian. Maaf, ketika zaman itu hadir Rasulullah di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah umat. Hanya kebetulan saja kita, kebetulan tidak sejaman dengan beliau. Betul. Tapi kita beruntung. Ada ungkapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti tuh ada satu umatku yang lebih hebat daripada kalian, kepada para sahabatnya. Mereka itu hadir beriman kepadaku, mengamalkan sunah-sunahku, padahal aku tidak ada di tengah-tengahnya. Dia lebih hebat daripada kalian. Makanya bersyukurlah kita sekalian ya, dan para pemirsa dimanapun berada. Cuman satu, amalkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, itu saja kuncinya ya. Itu saja punya, tapi kelihatannya sangat berat. Sederhana diungkapkan, tapi susah diamalkan. Yeah. Contoh misalkan tentang siddiq saja, tentang kebenaran, kejujuran. Yeah. Di tengah masyarakat kita itu seolah sekarang merupakan barang langka. Malah ada semacam fomeo yang beredar. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Iya. Nah, orang sikap orang seperti ini tuh bagaimana cara merubahnya untuk kembali kepada koridor yang benar ini? Iya. Jadi ini harus dibenahi pola berpikirnya, dibenahi dari hatinya, dan perilaku ini harus digiring ke arah dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama itu tidak, susah. Kenapa? Iya. Itu prinsip, bukan prinsip Islam itu. Maaf, orang Islam yang punya prinsip jangankan yang halal, yang haram aja susah, itu bukan prinsip Islam ya. Itu orang yang tidak percaya akan keagungan Allah membagikan rezeki dengan adil. Dirinya sudah hidup, dirinya sudah kaya, dirinya sudah disiapkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia tidak cerdas. Tadi ada fatonah. Betul. Ya, fatonah enggak cerdas, dia melihat ke depan. Enggak mungkin Allah hidupkan tanpa Allah kirim rezeki. Hidup saja tidak pernah kita pinta. Sederhana kita bicara, kita tidak pernah meminta hidup pada Allah. Tapi setelah hidup kita minta panjang umur. Betul. Yang hebatnya, setelah kita minta panjang umur, ditanya, ditawarkan ada, Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana. Satu diantaranya, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami atau umurku lah, boleh dikatakan. Ditawarin, kata Allah, oke, aku ijabah engkau. Nih, umur dikasih 50 tahun, mau 70 tahun, mau 100 tahun, tanda tanya, ah gak mau. Karena kelamaan katanya. Iya. Jadi baik, kembali. Jadi itu harus dibawa, mindsetnya harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Ubah sentuh hatinya. Siapa yang punya tugas ini? Yang punya tugas ini adalah para penasehat tentunya. Penasehat agama, termasuk orang tua di dalamnya. Berikan nasihat. Karena setiap nasihat itu bisa jadi mungkin ustadznya tidak masuk ke dalam relung hatinya, tapi orang tuanya. Mungkin orang tua ustadznya tidak, teman akrabnya. Jadi semua pihak punya tanggung jawab atas pembentukan sikap orang tadi. Seperti itu. Artinya persoalan tentang mempersuasi orang itu tidak hanya tugas para pendakwah saja, tapi kita semua di sini mempunyai tugas semua. Iya. Termasuk media ini. Termasuk media ini. Ya, ya, mudah-mudahan tambah berkah nih ya. Amin. Gitu, TVRI seperti ini tambah keberkahan gitu ya semuanya. Berkah bukan sekedar bagaimana TVRI dalam bentuk bangunannya, dalam bentuk bagaimana alat peralatan, termasuk para pegawai di TVRI. Tambah keberkahan insyaallah ya. Baik. Ya. Itu baru kita membahas tentang sidik. Masih ada amanah apa namanya? Fatonah dan tablik. Namun kita rajin start dan pemirsa tentu kita ingin mengetahui tentang seperti apa kajian lebih jauh tentang amanah. Nah, Fatonah dan Tabligh ini nantikan setelah yang jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang cahaya akhlak bersama Dr. Letnan Kolonel TNI Haji Muhammad Kemal Syah. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan masih ada kemungkinan bagi kita yang ingin berdialog, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kita lanjutkan, Ustaz Kemal. Yang pertama tadi sedik sudah kita bahas walaupun tidak terlalu dalam karena keterbatasan waktu. Yang kedua adalah tentang amanah. Nah, ini terkait tentang amanah itu kita menyaksikanlah kita semua hadir di sini merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kita harus terima telepon yang masuk. Silakan yang tersambung di ujung telepon sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak moderator dan Pak Ustaz. Pak Haji Yori dari Tebet, silakan Pak. Alhamdulillah. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Ini kan akhlak ini dalam bahasa internasionalnya moral lah. Iya. Jadi moral itu kan terlahir daripada falsafah hidup seseorang gitu ya, yang dimana kalau falsafah hidup secara national filosofi itu kan ketuhanan yang maha esa atau Allahu Ahad, atau dalam menurut ulama di Mekah itu adalah berpegang kepada Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi artinya moral itu harus lahir daripada apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah yang jadi masalah ini kadang-kadang tafsir daripada false national philosophy ini kadang-kadang tafsirnya ini menurut logika atau hawa nafsu banyak orang gitu ya, padahal kita kan harus merujuk kepada falsafah national philosophy itu untuk umat Islam harus berbasiskan Quran, tidak boleh keluar dari situ gitu. Nah bagaimana memastikan umat Islam di Indonesia ini falsafah hidup terutama monoteisme atau sila pertama itu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori, terima kasih atas partisipasinya. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar dari Kebun Jeruk, silakan Pak Amar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran kan disebutkan Allah inna ladina kalu summa sakamu inna ladina kalu rabunallah summa sakamu. Jadi saya melihat sekarang ini akhlak itu jangan-jangan setannya udah gak menggoda, udah nonton dia. Karena yang punya akhlak buruk sudah kesetanan gitu. Jadi setannya nonton aja udah, wah banyak temanku udah sekarang katanya. Karena tidak istiqomah menjalankan agama itu. Tidak istiqomah, jadi baik yang di pemerintahan ataupun yang punya, yang gak usah jauh-jauh, yang punya TV-TV aja misalnya. Dia kan misalnya beragama Islam, kok membiarkan acara-acara hipnosis, acara-acara magic-magic kan itu kan merusak akhlak, apalagi yang nonton itu kan anak-anak yang beragama Islam itu kan merusak akhlaknya, akidahnya jadi berubah. Baik, Pak Mar. Itu yang saya tidak usah dari itu. Baik. Akidahnya tidak kuat dan tidak istiqomah menjalankan akhlak. Okay. Itu Pak Kemal. Kita sudah menangkap Pak. Itu kuncinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberikan kitabnya. Baik. Kurang apa? Baik. Rasul yang dicontohkan kurang apa? Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin kenapa apanya? Baik, Pak Amar. Terima kasih banyak Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar dari Kebun Jeruk Solo selalu bersemangat dalam menyampaikan setiap pertanyaan beliau gitu ya. Satu kesempatan mungkin pada yang hadir di studio, silakan Bapak, mohon disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pras Sumadi dari Majelis Taklim Nurul Huda. Kepada Bapak Ustaz Kemal, saya ingin menanyakan satu hal. Tadi dijelaskan oleh Bapak tentang sidik, amanah, patonah dan tabligh. Betul. Nah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas masih banyak kekurangan dan kelemahan di pada diri manusia itu. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengikuti walaupun tidak semaksimal? Jadi artinya dengan cara bagaimana kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sebagai panutan kita sendiri. Yang kedua, mengenai acara-acara di televisi itu yang mayoritas kebanyakan sekarang ini menjerumuskan kaum remaja. Nah, di sini saya ingin tanyakan siapa kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini? Karena sekarang ini pengaruh-pengaruh dari televisi tersebut sudah banyak terjadi di teman-teman masyarakat kita, khususnya remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subur Ismadi. Ada tiga penanya nih Pak. Yang pertama Pak Haji Yuri dari Tebet, tentang kata beliau moral itu terkait dengan falsafah hidup. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila sudah yang pertama. Di sisi lain bagi orang yang beragama Islam tentu Al-Quran dan Sunnah. Nah kenapa begitu banyak falsafah ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, malah lebih kepada arah rasional saja. Pak Haji Yuri itu di Tebet. Alhamdulillah, pertanyaan yang indah yang membuka kepada kita sekalian. Mudah-mudahan membuka apa yang ada fenomena dalam kehidupan masyarakat dan kita bisa dapatkan solusinya tentunya ya. Berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama. Betul. Itu sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, itu berbicara kepada skup bangsa Indonesia, Pancasila tentunya ya. Diwadahi bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bertuhan. Kalimat yang indah itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah difikirkan sedemikian rupa terkait dengan bagaimana untuk melingkup, membingkai semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, satu di antaranya umat Islam tentunya. Umat Islam itu melihat, mengambil ketuhanan yang Maha Esa dari sudut pandang Islam tentunya melihatnya. Jadi tidak kita berbicara kepada bahasa benturan. Ini sebagai bingkai sebenarnya, bingkai kebangsaan, bingkai kenegaraan, bingkai kita adalah masyarakat yang ada di dalamnya. Itu mungkin ya yang harus jadi patokan buat kita bicara tentang falsafah itu. Adapun umat Islam itu sendiri, kenapa kok moralnya tidak lagi mereka mengikuti kepada bahasa, bukan tidak lagi, mungkin sebagian orang itu ada yang tidak mengikuti bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW mengarahkan, membimbing gitu. Kenapa tidak? Banyak kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama karena mungkin dia tidak mempelajarinya. Yang kedua mungkin dia belajar hanya setengah-setengah atau mungkin dia dapatkan informasi yang tidak lengkap gitu. Akhirnya mereka coba berbuat. Yang ketiga yang paling penting, yang mungkin ini jadi bahan buat kita sekarang, moral keagamaan itu terkalahkan karena kepentingan dari keinginan, keserakahan. Nah, kadar keimanan seseorang ini yang membuat rem dari keinginan atau keserakahan itu. Nah, ketika seseorang, apa orang tidak tahu tentang sholat, belajar tentang sholat. Tapi mungkin ada orang-orang yang sholat dia, tapi nilai sholatnya itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tahu dia, Allah yang Maha Besar itu. Walaupun mungkin di tengah-tengahnya dia tidak tahu tuh apa yang dibacanya gitu. Betul. Begitu dia baca wadduha, tidak tahu apa arti wadduha sepenuhnya itu. Ketika dia baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah dan seterusnya, dia tidak tahu mungkin arti itu. Tapi ketika assalamualaikum kan dia tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu arti salam itu. Yang hakikat daripada arti salam, ya Allah tuh yang ada di depan saya, kiri, kanan saya semua sampai ke belakang, selamat ya Allah. Dari ucapan, dari cara pandang, dari hati dan cara berbuat saya. Kan tahu dia sebetulnya. Begitu salam yang kedua, sebelah kiri sama seluruhnya juga. Demikian adanya. Sebetulnya dia tahu. Akan tetapi, kembali, itu tidak dia hayati. Itu hanya sebatas awal sholat takbiratul ihram, akhir sholat assalamualaikum. Selesai itu sudah tidak sholat lagi. Maka di kehidupan, gitu ya, nyata. Maaf, kehidupan nyata kalau saya katakan. Kehidupan nyata dia bersinggungan dengan manusia, bersinggungan dengan apa yang menjadikan amanah dirinya, condong atau cenderung dia hianat. Maka logika berpikirnya dipergunakan. Ketika logika berpikir digunakan tidak dipandu oleh Al-Quran, hadis, ajaran-ajaran ilahiyah, ya, maka dia akan tersesat. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurinna, setan ini menghalu biru dirinya. Kamu masih kurang, maka muncul korupsi. Itu. Bukankah itu musuhmu? Maka tidak adil menetapkan sebuah hukum dan lain sebagainya. Mungkin ini yang harus menjadikan bahan kita. Bagaimana nih untuk meluruskan kembali? Enggak ada lain. Yang pertama, semua sisi, semua pribadi harus mau berbicara membenahi diri. Yang kedua, ada orang-orang tertentu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Siapa? Ya para dai tentunya, mubalig, ulama, kiai, semua akan berbicara, cuman katanya harus satu. Ini kadang-kadang berbicaranya ke arah-arah yang berbeda semuanya. Akhirnya yang mana nih? Bingung juga. Satu. Maka itu mungkin ini perlu ada satu konsep tentang pembinaan yang satu gitu. Pembinaan yang satu itu khusus mungkin untuk umat Islam, adapun agama-agama lain mungkin menyesuaikan nantinya. Agar apa? Satu, mengkerucut. Intinya masyarakat itu yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya masyarakat yang bisa mengaplikasikan dari ibadah mahdohnya kepada ibadah ghair mahdohnya. Bagaimana ketika beribadah kepada Allah, itu kan sebuah perjanjian sebetulnya. Di dalam salat itu perjanjian itu. Perjanjian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ya Allah, akan aku buktikan bagaimana aku berhubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau boleh saya jabarkan dengan bahasa yang dalam, gitu, bahwa ya Allah, saya ini akan mengambil nikmat-Mu. Tentunya tunjukkan jalan yang lurus oleh-Mu, agar saya mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Halal uangnya, halal rizki yang dimilikinya, sehat ke badannya, nikmat deh orangnya. Mati pun masuk surga, begitu maksudnya kan. Itu bahasanya. Nih, aku buktikan. Itu sudah berjanji pada Allah. Cuman sekarang Allah melihat, baik, engkau sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk ke dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat umumnya. Lihat, Allah melihat, kenapa dia berdusta? Kenapa dia mengkabiri, mengambil hak orang lain? Kenapa dengan dendamnya dia putuskan hak orang lain, padahal dia punya kemampuan, kemudian dia singkirkan? Kenapa? Karena yang terbersit dalam dada itu yuwaswisu fi sudurinnas, halu biru setan. Jadi sekali lagi Pak Yori, ya memang kenyataan seperti itu tidak bisa dipungkiri adanya. Namun bagaimana, itu kewajiban setiap pribadi. Makanya salah satu televisi ini membahas hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Pak Yori itu ada sekarang juga nonton. Ya, ya. Tapi perlu kita catat, jangan menunjuk orang. Mari kita tunjuk, barangkali diri kita juga sama. Maaf, bukan saya menunjuk Pak Yori, barangkali diri kita, apakah yang berceramah ini atau siapa saja, bukan dalam hal-hal yang sifatnya, maaf, bangsa negara yang sifatnya besar, termasuk mungkin hal-hal yang kecil, tanggung jawab kita atas keluarga kita, suami atas istri, istri atas suami, anak atas orang tua, orang tua atas anak. Kadang-kala mungkin kita bisa jadi diktator atas mereka sekalian. Logika berpikir banyak, gak usah kita berbicara jauh. Seorang anak ketika datang, ya sudah dewasa rasanya, kerja pun sudah, ini ada pasangan yang rencananya mau, jangan, tidak cocok yang ini. Logika berpikir muncul, kenapa? Dia miskin, gitu kan, ada yang gitu. Bukankah itu logika? Betul, itu kan betul. Logika. Boleh, indikator kaya itu boleh, gitu kan, ya. Boleh cantiknya, boleh kekayaannya, keturunannya bagus, tapi ingat, indikator agama, kebaikan agama itu harus menjadikan hal yang utama. Kalau ternyata kebaikan agamanya tidak ada, cuman ada hanya sekedar kaya dan keturunannya saja, ternyata ada sisi yang lain, orang yang bagus nih agamanya, datang dia, kenapa kita pakai logika? Udah kalau kaya mah bisa segala-galanya, belum tentu. Banyak orang kaya yang lebih angkuh, lebih sombong, egoisnya. Seorang istri tidak bisa diarahkan oleh suaminya ke arah yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena dia merasa kaya, suami miskin. Baru sekarang ada menginjakan di kekayaan. Maaf, ini sedikit untuk Pak Yori ya, karena butuh panjang ini bahasanya. Gitu. Satu episode ya, tersendiri ya, gitu ya. Ya. Baik, ini melanjutkan pertanyaan Pak Amar yang mungkin ya, ada kaitannya. Kata beliau itu mungkin bahasa beliau, setan tuh udah gak kerja lagi sekarang gitu ya, ya, ya. Karena memang akhlak kita itu mau sudah kebelinger bahasa lainnya dari saya ya, gitu ya. Nah, padahal panduan kita sebagai umat beragama itu jelas. Ada kitab Allah dan Rasulnya gitu ya. Kemudian di dalam hidup juga ada fasal-fasal yang mungkin tidak akan bertemu bertentangan dengan hal itu semua. Ya, tapi ya, kenapa akhlak itu begitu terpuruk nih tengah masyarakat kita? Ya, ini untuk yang kedua tentunya. Ini kan intinya tuh di dalam istiqomah sebetulnya. Ya, mungkin saya lanjutkan. Ini ada hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang orang lain tidak bisa memberikan nasihat kepadaku kecuali engkau. Rasul sederhana, itu hebatnya Rasulullah, masya Allah. Jadi ada satu kerinduan. Maaf, ini saya ngomong seperti ini, ada kan kerinduan nih semua. Biar kita dapat syafaat nanti di sana. Iya, rasanya gini, kita dekat dengan raja, kita bahagia, senang sekali. Kenapa? Terkait dengan apa yang menjadikan hajat, niatan kita, kebutuhan kita. Mesti nanti kalau yang namanya raja mah ada di dia, mesti kita akan terpenuhi, walaupun mungkin kadarnya, takarannya mungkin tidak seberapa gitu. Tapi ada sebuah kebanggaan. Dekat dengan raja, oh jalan kemana saya, ingat loh, saya sahabat raja loh gitu kan. Kita harus punya kerinduan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, insya Allah dia dapat syafaat nanti di akhirat. Syafaat di akhirat dari Rasulullah, surga, udah titik, itu aja bahasanya. Jangan menganggap sepele tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun waktu itu kita pernah membahas tentang surga itu bukan sekedar nanti di akhirat, tapi di dunia juga. Tapi harus dikatakan sejujurnya, kita harus mau menyatakan bahwa surga yang benar itu di akhirat, titik. Itu saja. Ini surga yang ada di dunia itu, ini hanya bentuk kiasan saja dalam bahasa manusia. Senang surga sebutannya, tapi itu semua semu bahasanya. Tapi yang hakiki nanti di akhirat gitu. Jadi kembali kita cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ditanya seperti itu, Rasul memberikan jawaban kalimat yang singkat, amantu billah summa staqim. Berimanlah engkau kepada Allah, istiqomah. Hebat sekali ya. Jadi gak panjang dia bercerita. Gak seperti saya sekarang ngomong. Abis saya harus ngomong agak panjang karena satu jam durasinya. Gitu kan, gitu kan. Satu jam durasinya. Jadi sekali lagi, beriman dulu kepada Allah. Kemudian istiqomah. Ada orang beribadah, tapi keimanan kurang kepada Allah. Tidak akan istiqomah dia. Maka akan menyeleweng dia. Maaf, ini kunci. Saya coba katakan. Ada seseorang yang beribadah, nilai keimanannya tidak ditambah, dia melaksanakan ritualnya, nanti muncul kejenuhan. Untuk menambah keimanan, bisa membaca ayat suci Al-Quran, bisa berzikir, bisa mendengarkan nasihat, termasuk sekarang ini. Ya, seperti itu. Wajilat qulubuhum. Jadi kalau sudah dengar nama Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ya, dan dia baca tuh ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya. Sekali lagi, satu untuk menambah keimanan, baca Al-Quran. Menambah keimanan, perbanyak membaca La ilaha illallah. Menambah keimanan, coba orang sakit datangi, sambangi. Orang meninggal, coba dilayat. Ya, termasuk antarkan ke kuburan. Itu menambah nilai keimanan. Baru setelah keimanan itu, sambil kita berjalan ibadah, benahi ilmu ibadah itu sendiri. Maka kita akan istiqomah. Ya, mungkin itu kuncinya ya, kuncinya itu. Yang penting istiqomah, istiqomah ya. Baik. Sudah dua pertanyaan, Pak Haji Yuri dan Pak Amar. Masih ada Pak Supono Sumadi yang ketiga. Namun kita harus jeda saat terlebih dahulu. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita belum sampai menyentuh esensi yang mungkin yang terjadi di tengah masyarakat kita. Tentu persoalan ini tetap harus kita munculkan. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Kita masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia, dan kita masih berbincang tentang cahaya akhlak yang memang dikeluarkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lanjutkan nih menjawab pertanyaan yang ketiga nih, Pak Kemal. Pak Haji Supono tadi menanyakan tentang sebagai umat tentu kita masih banyak kekurangan kalau dibandingkan dengan Nabi kita sebagai panutan. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana mengikuti agar kita bisa mengikuti sunnah itu secara maksimal, walaupun mungkin tidak sama seperti Nabi. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat ini tuh program-program acara yang beredar di tengah masyarakat kita itu cenderung untuk menjerumuskan para remaja kita, kebanyakannya gitu ya. Nah, bagaimana, siapakah yang bertanggung jawab tentang persoalan ini, dan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi persoalan itu? Iya. Singkat Pak Teno, yang pertama terkait dengan bagaimana untuk acara dulu lah ya, acara itu tanggung jawab kita semuanya. Makanya harus ada di antara kita ini orang-orang yang pintar untuk membuat program dan masuk ke dalam TV. Ya, di sanalah kita berbuat, berbuat untuk acara-acara yang baik, yang bagus tentunya. Ya. Kemudian yang kedua tadi tuh bicara tentang siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tentang keadaannya program itu. Enggak, gitu. Akhlak yang kaitan dengan akhlak tadi ya. Ya baik. Itu semua. Jadi ketika kita berbicara tentang akhlak manusia untuk saat sekarang ini, bagaimana ini supaya bisa ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin sedikit bebannya. Mulailah dari yang saat itu kita bisa mengerjakan, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, pelajari bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gimana kita akan mengikuti kalau tidak tahu? Kenali dulu beliau. Dengan cara apa? Kita bisa belajar di majelis ta'lim, kita bisa ikut mungkin di pesantren, kita bisa coba untuk membaca buku-buku tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang akhlak Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan rujukan yang tepat, yang baik, yang pas dan benar. Mungkin itu. Ya, gitu. Artinya menimba atau meningkatkan kemampuan dan tentang bagaimana pendalaman akhlak dari itu ya. Ya mungkin iya. Bersama dulu. Ya, kita terima dulu penelpon yang pertama. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan siapa dari mana? Jabir Kupang. Pak ya, Jabir dari Kupang. Silakan. Akhlak. Terutama akhlak terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kita lihat ya, baru lewat yang lalu 1 Januari 2011 Al-Quran tidak pernah mengajarkan bahwa tahun baru itu 1 Januari. Al-Quran tidak pernah mengajarkan bahwa bulan-bulan dalam Islam itu Januari sampai Desember. Sementara Januari sampai Desember sebagian besar umat Islam tidak mengetahui bahwa itu nama dewa yang disembah. Lalu sirikat kita mengadakan itu ternyata memang benar kita sirik itu. Baik Pak, agak dipersingkat Pak, waktu kita terbatas. Tahun baru itu 1 Muharram sampai dengan Dzulhijjah ya. Kenapa umat Islam begitu meriah merayakan 1 Januari Masehi tersebut? Ini yang perlu kita pertanyakan baik. Mereka tidak paham atau bagaimana. Baik Pak, terima kasih Pak Jabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jabir dari Kupang. Satu pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan siapa dari mana? Hatibi, Bojonegoro Serang Pak. Silakan Pak Hatibi. Mengenai tema cahaya akhlak Pak ya. Ya, betul Pak Hatibi. Tentunya akhlak ini adalah kita sebagai umat Islam yang sudah digambarkan bahwa akhlak itu merupakan agama. Ad-dinu husnul khuluq. Ya. Dan ini adalah dibawa oleh Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti satu teladanlah, satu-satunya akhlak yang baik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan fikir dan zikir Pak. Nah, oleh karena itu, bagaimana untuk menjelmakan husnul apa ad-dinul husnul khuluq ini? Baik. Kaitannya pola dan zikir kita. Baik Pak. Saya betul-betul tercermin gitu. Baik Pak Hatibi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Satu kesempatan lagi mungkin pada Bapak yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Pak, tolong sebutkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Dengan siapa dari mana? Nama saya Pak Endang Omarudin dari Majelis Taklim Nurul Huda. Selamat datang. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, sekarang ini bukan dari kalangan masyarakat saja yang akhlaknya itu yang kurang baiknya. Bahkan dari bawah sampai pejabat pun kali ini banyak yang akhlaknya kurang baik. Apalagi yang saya lihat pejabat tersebut agama beragama Islam. Iya. Agak diperiksa sih gitu. Yang saya ingin tanyakan di sini, apakah kurangnya sosialisasi dari para alim ulama, atau beliau kurang mengenyam pendidikan akhlak dari pendidikan sekolah? Baik. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, 3 pertanyaan. Waktu kita hanya kurang lebih sekitar 7 menit. Saya rangkum saja ketiga hal ini. Yang pertama Pak Jabir dari Kupang tadi, kata beliau perayaan tahun baru itu tidak ada di dalam Al-Quran, khususnya terhadap Masehi. Kita harus mengenalkan tentang Muharram sampai Zulhijjah, ya, tahun agama kita. Yang kedua mungkin Pak Hatibi dari Serang tentang akhlak yang baik tentu hanya dari Nabi. Bagaimana agar kita bisa menjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Ya. Dan yang terakhir tadi Pak Endang Komarudin tentang pejabat kita yang notabene mungkin menurut sebagian kita akhlaknya sudah terlanjur melenceng. Ya. Nah kata beliau, apakah ini kurang sosialisasi dari para orang-orang yang bertanggung jawab, para ulama dan lain sebagainya? Silakan. Ya, ya, ya. Ya. Terkait dengan bagaimana tahun baru. Betul. Ya, sebetulnya begini, di dalam Islam itu tidak ada menyepelekan detik, tidak ada menyepelekan jam, tidak ada menyepelekan waktulah intinya. Ya. Bulan apapun, hari apapun, tahun apapun juga semua harus dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin tadi yang disoroti ketika kita berbicara bulan-bulan itu, betul, bukan dari Islam mungkin itu bahasanya, yeah, gitu ya. Yeah. Tapi yang perlu kita catat bersama, apapun semua yang ada dalam lintasan waktu ini, apapun sebutannya, itu adalah waktu yang harus dipergunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Jadi ketika berbicara tentang tahun baru, memang tidak ada di dalam Islam itu. Tahun baru Islam itu adalah kita berbicara diawali dari Muharram, akhirnya adalah Zulhijjah ketika itu, ya. Nah, sedangkan Januari itu yang jadikan permasalahan itu ketika semua umat Islam berbondong-bondong masuk di tengah malam, bakar petasan, mercon, hura-hura di sana, banyak terjadi hal-hal yang negatif, bahkan disitulah kemaksiatan ada, itu mungkin yang menjadikan salah dan kelirunya, itu saja mungkin. Betul. Ya. Tapi ketika lintasan waktu itu, kita harus menghormati semua adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang ada kata-kata Januari sampai dengan Desember, tanpa izin Allah tidak mungkin ada. Jadi kita mensikapi secara positif, objektif, bahwa itu ada, namun kita juga jangan lalai, generasi kita, generasi di bawah kita, anak cucu kita, perkenalkan dari sejak sekarang, sosialisasikan. Inilah tahun Islam, inilah bulan Islam. Siapkan kalender di rumah yang semua itu cap, ada cap bulan dan tahun Islam. Tidak melepaskan tahun bulan nasional. Kalau enggak bingung nanti juga anak ya, harus itu. Baik, kemudian terkait dengan Hatibi tentang bagaimana menjebakkan akhlak karimah Nabi itu dalam kehidupan. Ya, sederhana tadi kita sudah bicara sebetulnya kaitan dengan akhlak. Kalau berbicara kepada skup nasional besar, ini ikut dengan hal yang ini aja. Ketika kita minum saja, minum kan pasti setiap saat, setiap hari itu ada minum dan makan. Betul. Ambil pakai tangan kanan, duduklah kita, bismillahlah kita, baru minum. Minum yang pertama, satu tegukan awal, itu untuk membasahi lidah sama bibir. Yang keduanya, masukkan ke tenggorokan. Ketiganya baru minum beneran, begitu. Maka orang yang begini gak pernah keracunan, gitu kan. Gak akan takut disodorin apa juga. Itu. Makan demikian juga, duduk dengan tangan kanan, coba bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Pakai baju, mulailah dengan sebelah kanan, lepas sebelah kiri, sepatu semua. Keluar dari rumah kaki kiri, masuk kaki kanan. Masuk masjid, keluar masjid, kaki kanan. Masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kamar mandi, kaki kanan. Jadi kita coba mulai dari keseharian kita ikuti, nanti semua yang besar-besar pun akan mengikuti. Karena hal yang besar diawali dari hal yang kecil. Sederhana itu saja. Ya. Ya. Kemudian Pak Nang Kemarudin tadi tentang pejabat yang akhlaknya banyak yang kurang kurang sosialisasi tentang sifat-sifat Rasulullah. Ya. Saya sudah katakan tadi di awal sebetulnya sudah ada ya, tapi gak apa-apa kita coba untuk mengulasnya itu. Ya, yang pertama diri sendiri biasanya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada unsur-unsur ilmu yang tidak nyambung pada dirinya, setengah-setengah, atau dia tidak belajar, atau mungkin dia tahu gitu ya, tapi kebutuhan, keinginan, keserakahan ada pada dirinya gitu. Ya. Nah, ini yang, tapi ada satu hal yang mungkin menjadi tambahan dalam kesempatan ini. Biasanya kalau sudah tinggi, biasanya kalau sudah punya jabatan, ada kecenderungan orang menganggap remeh yang di bawahnya. Jadi nasihat yang masuk, alah kamu tahu apa, kamu miskin kok saya kaya gitu. Alah kamu tahu apa, kamu kan di bawah saya ini kan tinggi pangkat dan jabatannya. Jadi di dalam benak, walaupun tidak diungkapkan, tapi itu terlihat az-zahiru yadullu 'alal batin. Tampakan lahir itu sebetulnya tampakan batinnya gitu. Jadi ketika seorang seperti itu, ahli psikolog itu akan bisa melihat, oh ini orang seperti ini adanya gitu. Seseorang melihat gitu ya. Jadi menganggap sepele dari tampilan aja. Maaf kalau saya seperti ini karena memang harus begini keadaannya gitu. Kalau tentara loyal itu kan nggak lucu. Ya, memang harus seperti ini gitu kan ya. Adanya tegapnya sikap seperti ini sikap lahir. Tapi insya Allah batin tawadu kok. Insya Allah ya, untuk semua. Jadi sekali lagi Pak, seperti itu mungkin ya Pak. Ya. Ada. Pak Jabir dari Kupang, Pak Hatibi dari Serang, dan Pak Dang sudah terjawab pertanyaannya. Masih ada ke waktu kurang lebih sekitar 3 menit tadi. Ya. Kita masih ada 3 hal yang belum sempat terbatas. 1 menit, 1 menit. Silakan. Ya. Tentang amanah, tentang fatonah, dan tentang tabligh. Ini cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak yang kita sudah tahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Enggak diutus Rasulullah ke muka bumi ini melainkan menyempurnakan akhlak. Dulu jual beli itu, kita bicara jual beli dagang karena karir beliau tuh ada dari jual beli juga, ada di sana berdagang gitu. Beliau saatnya orang-orang mengeruk keuntungan besar dengan menipu, membohongi orang, beliau katakan jujur. Ini loh barang yang baik, ini barang yang buruk. Jangan engkau beli yang buruk ini karena masih ada yang baik. Ketika dia ada yang mau beli yang buruk, baik. Kalau yang baik harga sekian, harga yang buruk sekian. Yang baik aku beli sekian, yang buruk aku beli sekian. Silakan, engkau akan memberikan untung berapa aku. Hebat gak jual beli seperti itu? Sekarang tidak, zaman sekarang. Daging hebat dianggap, disuntik, digelonggong. Buat gede, waduh orang pada memilih. Sampai di rumah kok air doang gitu kan gitu ya. Ya, ya baik. Mungkin demikian juga makanan anak-anak. Padahal anak-anak itu generasi penerus kita. Kita berjualan untungnya hanya 100 rupiah, 1000 rupiah, tapi menghancurkan bangsa di masa yang akan datang. Dengan apa penyakit yang diderita oleh anak-anak kita? Bagaimana dendrit yang ada di kepala ini? Ya, yang ada 1 miliar di kepala ini. Kemampuan dia berpikirnya diputus. Karena orang yang berjualan ingin mengeruk keuntungan padahal tidak kaya itu orang. Di sisi Allah azab yang pedih. Maka yuk kita ikuti pola berdagang Rasulullah. Jangan takut tidak laku. Kalau jujur pasti Allah berikan keberkahan. Sedikit yang diperoleh tapi cukup untuk kehidupan sehat lahiriah batiniah kita sekalian. Kemudian kita berbicara terkait dengan bagaimana kepemimpinan secara umum ya. Termasuk di militer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah ditularkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hebat juhud di dalam militer ada. Ketika bertempur satu lawan satu ketika itu musuh sudah jatuh, ya. Siapa yang menolong? Dia nyerah. Tapi ketika saya diambil terlentang, ayo siapa yang menolong? Dijawab Allah yang menolongku. Lepas. Selanjutnya, ketika musuh kuat nih, sudah terlentang dan siap akan dibunuh oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak jadi membunuh. Dia lempar itu pedangnya. Dia tinggalkan itu orang. Ditanya, kenapa engkau tidak membunuhnya? Tidak. Karena aku khawatir ketika aku membunuh dia dengan nafsuku, maka bukan jihad hubungannya. Jadi betapa hebatnya itu dalam dunia. Bertempur berani dia di depan. Ya. Artinya gini, ketika berbicara membela bangsa dan negara, berbicara tentang bagaimana agama, ya, itu semua tentunya. Baik, mungkin itu kaitan dengan amanah. Amanah. Ya. Amanah bangsa dan negara, sedikit kita berbicara, 1 rupiah pun akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bicara apa. Ya, gitu. Itu baru sedikit dan amanah saja. Iya. Amanah waktu kita sudah selesai. Insyaallah. Iya. Belum lagi yang lain, nanti kita insyaallah akan bahas. Iya. Pak Kemal, terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan hal ini bisa kita aplikasikan insyaallah di masyarakat dan tengah kehidupan kita. Dan Bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Huda Pademangan Barat Jakarta juga, terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita pun semua sudah memahami bahwa akhlak Rasulullah yang 4 tadi setidaknya itu memang harus kita aplikasikan di tengah masyarakat kita. Tentang kejujuran, tentang amanah, tentang tabligh, tentang fatonah, itu memang harus melekat pada dalam diri kita. Namun terkadang itu hanya kita ingat, hanya kita lakukan manakala kita di masjid dan di beberapa tertentu saja. Sementara dalam aktivitas yang lain kita tinggalkan Allah dan Rasulullah itu hanya di masjid saja. Mudah-mudahan kita nanti bisa membawa aplikasi itu ke tengah masyarakat kita dengan harapan bisa mewarnai untuk merubah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan pembicaraan yang sekali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.